bersambung semuanya. Bay'un, ya, bay'un, bay'ani, buyu'un. Ya. Para ulama mendefinisikan dalam terjemahannya memang kitab jual beli. Jual beli. Karena memang kata-kata buyu' ini atau bay'un, dia kata yang bermakna dua. Bisa berarti membeli, bisa berarti menjual. Ya. Bay'un ini bisa artinya membeli dan bisa juga artinya menjual. Kata yang bermakna dua dan maknanya bertentangan. Membeli dengan menjual tentu berlawanan. Ini makna al-bay. Begitu juga syira. Syira sebenarnya lawannya lawan dari bay'un syira'un. Ya, baik membeli, syira' baik menjual, syira' membeli. Tetapi kedua kata ini bermakna dua. Bay'un yang asal maknanya adalah menjual dan dia bisa berarti atau ada kalanya dia berarti membeli. Syira' asal maknanya adalah membeli dan dia bisa berarti dan ada kalanya bermakna menjual. Ini secara makna. Lalu secara definisi, secara bahasa makna bay' ini kata para ulama adalah muqabalatu syai'in bi syai'in. Ya, secara bahasa kata-kata al-bay' adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu. Ya, menukar sesuatu dengan sesuatu. Ya, menukar satu benda dengan benda yang lain. Ini asal makna al-bay' dalam bahasa Arab. Fa muqabalatu as-sil'ati bisil'ah tusamma bay'an. Dahulu tukar menukar barang itu juga dinamakan dengan jual beli. Barang dengan barang. Ya. Barang atau benda dengan benda, barang dengan barang, beras dengan ikan misalnya. Ya. Nelayan membeli pakaian dengan ikan. Petani membeli ikan dengan hasil pertaniannya. Ini juga termasuk jual beli, tukar menukar barang. Dan bisa juga istilah bay ini untuk tukar menukar nilai barang, seperti tukar menukar mata uang. Ya, seperti sekarang ini uang dengan uang, emas dengan perak. Bila mana penukaran seperti itu dan ada ketentuan-ketentuannya yang jelas, tukar menukar nilai sebuah barang yang ditetapkan atau yang digunakan untuk membeli seperti emas dan yang lainnya dengan thaman ini, itu juga dinamakan jual beli. Kemudian sebaliknya, tadi barang dengan barang, nilai dengan nilai, atau emas dengan emas, uang dengan uang. Kebalikannya, benda dengan uang, membeli seperti sekarang ini, dan umumnya jual beli seperti ini, dikenal dengan mutlak, jual beli mutlak, yaitu yang umumnya membeli barang dengan uang. Membeli barang, dan ini yang umum terjadi sekarang ini, membeli barang dengan uang. Tukar menukar benda atau barang sekarang jarang sekali terjadi. Yang paling tinggi tingkat transaksinya adalah tukar barang dengan uang. Tukar barang dengan uang, membeli barang dengan uang. Dan ini sekarang hampir semua transaksi jual beli lebih di pasar, di tempat perbelanjaan lebih kepada membeli barang dengan uang. Para ulama mendefinisikan jual beli secara syariat, ya, secara istilah, kata mereka tamlikul mali bil mal, itu salah satu di antara maknanya tamlik al mal bil mal, memberikan hak milik kepada orang, membelikan hak milik kepada orang, ini makna dari bai. Ya, membelikan hak milik, memberikan hak milik kepada orang lain dengan hak milik dia kepada kita, dengan mengambil hak milik dia kepada kita. Ini tamliku al-mali bil mal. Kita punya beras, sementara dia punya ikan, dan kita berikan, kita serahkan kepemilikan beras yang kita miliki sangat ini kepada si nelayan dengan ketentuan dia menyerahkan kepemilikannya dengan tentang pada ikan ini kepada kita. Ini definisi pertama, tamliku al-mali bil mal, menyerahkan kepemilikan sesuatu benda atau barang dengan konsekuensi kita mendapatkan kepemilikan orang lain dengan dalam bentuk benda juga. Ini definisi pertama. Kemudian definisi kedua tentang bai ini menurut ulama-ulama fikih. Yang pertama tadi tamlik al-mali bil mal, memberikan kepemilikan benda barang dengan ketentuan kita juga mendapatkan kepemilikan orang lain daripada apa yang mereka miliki. Ini yang juga diartikan dengan tukar menukar barang. Kemudian kata mereka juga, jual beli itu definisinya ikhraju dzatin anil mulki bi'iwad. Ini lebih umum. Kalau yang tadi cukup barang, ya, kepemilikan barang dipindahkan kepada yang lain dengan ketentuan orang lain itu juga memberikan kepemilikan barang kepada yang pertama, si A dengan si B, nelayan dengan petani yang tadi kita contohkan. Ini definisi pertama. Definisi kedua, jual beli ini adalah ikhraju dzatin anil mulki bi'iwad, mengeluarkan sesuatu benda barang dari kepemilikan kita dengan ganti, dengan adanya pengganti. Dan ini lebih umum. Yang tadi hanya tukar menukar barang, yang sekarang ini pokoknya kita pindahkan kepemilikan kita atau kita keluarkan kepemilikan kita pada suatu barang dengan konsekuensi ada pengganti, biar itu penggantinya barang atau penggantinya adalah nilai atau uang. Ya, ini definisi bai, definisi jual beli menurut fuqaha. Ya, definisi jual beli menurut fuqaha. Ma'asyal mu'minin yang dirahmati oleh Allah, sekarang tadi kita berbicara tentang kata-kata al-bai. Al-bai yaitu al-buyu' secara jamaknya ba'ya'ain. Kita katakan tadi al-bai ini termasuk kata-kata yang bermakna dua, yang berlawanan. Bisa dia berarti menjual, ini asal maknanya, dan bisa, dan ada kalanya dia berarti membeli dalam bahasa Arab. Kemudian ada kata lain yang mengiringi al-bai ini yaitu asyira. Asyira, asyira ini juga seperti al-bai. Dia makna asalnya adalah membeli, bukan menjual, tetapi dia bisa bermakna menjual. Tergantung redaksi kata-kata ini berada di mana dia berada. Kalau seandainya berada dalam redaksi membeli, maka al-bai berarti membeli. Dan definisinya secara istilah fuqaha sama tadi, yaitu tukar menukar barang atau mengeluarkan kepemilikan kita pada suatu barang dengan konsekuensi kita mendapatkan ganti. Kita mendapatkan ganti, baik itu dalam bentuk uang atau yang lain. Ini dua definisi yang dijelaskan oleh para ulama, dan di sana masih banyak definisi-definisi jual beli yang dijelaskan oleh fuqaha. Untuk dua kata yang tadi, untuk dua makna yang tadi kita sampaikan, syira asal maknanya membeli, tetapi dia bisa saja berarti menjual. Dalam Al-Quran ada contohnya. Dalam Al-Quran ada contohnya seperti surat Yusuf ayat 20. Washarauhu bithamanin bakhsin. Washarauhu. Tadi kita katakan asyira, asal maknanya membeli. Asal maknanya membeli, dan dia bisa berarti menjual. Seperti contoh di sini, washarauhu bithamanin bakhsin. Lalu mereka menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Ya. Jadi menjual Nabi Yusuf dengan harga yang murah. Padahal asal makna syira itu membeli, tetapi dia bisa berarti menjual. Setelah kita ketahui definisi jual beli dalam tinjauan syariat kita, kemudian sebelumnya dalam istilah bahasa Arab, jual beli ini dalam agama kita ternyata termasuk yang disyariatkan, perkara yang mubah tetapi diatur oleh syariat. Dia kebutuhan, tukar menukar barang ini kebutuhan, karena memang kita tidak akan mungkin hidup tanpa membutuhkan yang lain. Ya, makanya awalnya ketika tidak ada muthman, ketika tidak ada thaman, uang yang sulit untuk mendapatkan uang, dahulu orang tukar menukar karena kebutuhan petani kepada apa yang ada yang dimiliki oleh nelayan, dan sebaliknya kebutuhan orang apa yang dimiliki oleh orang kampung kepada apa yang dimiliki oleh orang kota, begitu juga sebaliknya. Jadi dahulu tukar menukar. Makanya perkara yang merupakan tuntutan hidup ini turun syariat mengaturnya agar tidak terjadi permusuhan, agar tidak terjadi tindakan kezaliman, ya, mengambil hak orang lain, mengurangi hak orang lain, dan seterusnya. Maka turunlah syariat mengaturnya dan bahkan menjelaskan bahwasanya jual beli ini sesuatu yang disyariatkan. Berdasarkan dalil-dalil yang banyak, salah satu dari dalil yang menjelaskan bahwasanya jual beli ini disyariatkan, surat Al-Baqarah 275. Al-Baqarah 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan dan Allah menghalalkan al-bai'ah. Ya. Kemudian Allah mengharamkan riba. Jelas perbedaan antara jual beli dengan riba. Ya, jual beli dengan riba. Jual beli disyariatkan oleh Allah, dihalalkan oleh Allah, sementara riba diharamkan oleh Allah. Ini juga dalil bahwasanya riba itu haram. Tidak ada takwil-takwil dalam ayat ini. Ya, riba jelas. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya tentang halalnya jual beli, An-Nisa 29. An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Sebagian memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Ya. Tidak boleh merampas, tidak boleh mencuri, karena memanfaatkan, mengambil kepemilikan orang lain pada barang atau benda, ya, dengan cara yang batil, dengan cara mencurinya, dengan cara menipunya, dengan cara mengurangi, dan terjadi hal-hal yang lain, kemudian dimanfaatkan barang mereka, dan ini diharamkan oleh Allah. Illa an takuna tijaratan antaradin. Tijarah itu jual beli, perniagaan. Menunjukkan bahwasanya cara untuk mendapatkan hak milik orang lain untuk kita manfaatkan, tidak ada cara lain yang disyariatkan kecuali tukar menukar atau jual beli. Ada hal yang lain, tetapi ini sangat-sangat sedikit sekali, yaitu orang tadi menghibahkan, orang tadi menyedekahkan. Tetapi jangan ditunggu. Ya, tidak semuanya orang berhak menerima sedekah. Tidak, jarang sekali orang yang bersemangat bersedekah. Tetapi kalau itu tidak ada, dan sekarang ini sangat-sangat tidak ada. Sangat-sangat jarang sekali orang ketika dia punya harta nampak orang lain, ah nih saya punya harta silahkan dimanfaatkan, ini saya punya rumah dua ambil satu. Nah ada sekarang ini. Ini saya punya buah-buahan dan saya tengah menanam jeruk misalnya. Nah, sekarang pintunya saya buka, silakan semua kalian masuk dan manfaatkan. Ada? Jarang sekali. Ya, begitu juga hal-hal yang lain. Jadi untuk memanfaatkan manfaat dari apa yang dimiliki oleh orang lain, cara yang dihalalkan syariat adalah jual beli. Kita bisa memanfaatkan, bisa mendapatkan baju yang mewah, pakaian yang mewah, kendaraan yang mendapatkan kendaraan, mendapatkan makanan, mendapatkan apapun yang merupakan milik orang lain, tetapi dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, yaitu illa an takuna tijaratan antaradin. Itu dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, surah Al-Baqarah 282. Tadi 275, sekarang 282. Ya, Allah berfirman, wa ashhidu idza tabayatum. Ini konteksnya mendatangkan saksi ketika terjadi jual beli. Ya. Ini adalah adab dalam jual beli yang sangat diridhai oleh Allah. Ketika kita jual beli ada saksi, dan saksi ini bisa dikatakan bisa dengan akad, ya, sebagai akad tertulis dan yang lainnya, dan didatangkanlah saksi ketika kalian jual beli. Intinya di situ Allah jelaskan tentang adanya jual beli. Kalau seandainya jual beli itu tidak dibenarkan, maka Allah tidak akan memerintahkan untuk mendatangkan saksi. Ya, berarti jual beli sesuatu yang disyariatkan. Kemudian dari hadis Nabi SAW tentang halalnya jual beli, Nabi SAW bekerja sebagai pedagang dan dia juga membeli. Ya, dan dia juga membeli. Sebagai pedagang dia berjualan. Nabi SAW berniaga, kemudian dia juga membeli. Nabi SAW ke pasar membeli. Nabi SAW ke pasar membeli dan bahkan berjualan dengan sahabatnya yang bukan pedagang. Terkadang jual beli ini terjadi pada orang-orang yang memang pekerjaannya bukan berniaga. Ya. Ada kalanya kita butuh sesuatu. Saya butuh uang tetapi saya tidak punya uang. Saya punya barang dan saya terpikir untuk bisa mendatangkan uang, saya menjual salah satu dari barang saya, misalnya lahan atau tanah, atau saya punya rumah. Ya. Maka apa yang saya miliki dari barang itu, saya dengannya saya bisa mendapatkan uang, padahal saya bukan seorang pedagang. Ya. Hanya sekedar karena butuh uang dan saya tidak punya uang, maka saya bisa berjualan. Dan itu yang terjadi pada Nabi dengan Jabir bin Abdullah. Jabir bukan seorang pedagang seperti Uthman bin Affan, bukan seperti Umar bin Khattab, bukan seperti Abu Bakar Siddiq dan yang lainnya, bukan seperti Abdurrahman bin Auf. Jabir bin Abdullah adalah seorang yang bahkan dia hidupnya kekurangan. Ya, hidupnya kekurangan, apalagi ketika dia punya banyak saudara, punya adik-adik wanita, makanya dia butuh untuk banyak harta dan dia kekurangan memang. Dan suatu ketika Nabi SAW melihat untanya tidak terlalu membawanya berjalan cepat, dan dia juga terkadang mengomeli untanya. Akhirnya Nabi SAW, dan intinya terjadi jual beli antara Nabi dengan beliau. Nabi SAW mengatakan, biarlah saya beli untamu ini, tetapi dengan syarat nanti bayarnya di Madinah. Kemudian Jabir mensyaratkan, biar saya pakai sampai ke Madinah dahulu, nanti baru saya serahkan barang ini. Dalam hadis Jabir ini banyak hukum-hukum jual beli yang diambil oleh para ulama, yang dipetik oleh para ulama. Intinya jual beli ini bukan, bisa saja bukan sebagai profesi, cara untuk mendapatkan keuntungan, tetapi jual beli bisa saja dengan karena kebutuhan. Bahkan jual belinya dengan harga di bawah standar. Banyak orang yang terpaksa menjual barangnya dengan harga yang mahal, sebenarnya barangnya itu mahal, tetapi dengan dijualnya dengan harga murah karena terdesak. Ya, karena terdesak. Dia bukan seorang peniaga, bukan seorang pedagang, tapi karena dia terdesak maka dia jual mobilnya dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya. Karena dia terdesak untuk karena kebutuhannya kepada uang. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW berjual beli. Kemudian Nabi SAW menganjurkan untuk orang yang tidak punya pekerjaan pendapatan, yang tidak punya pendapatan, tidak punya pekerjaan untuk mendapatkan hasil, Nabi SAW mengarahkan untuk melakukan jual beli. Ya, terkadang memang kita sekarang ini pekerjaan yang paling mudah untuk didapatkan atau dilakukan oleh orang jual beli. Ya, untuk pendapatan, mendapatkan rezeki, membiayai kehidupan rumah tangganya, orang banyak menggeluti pekerjaan ini. Apapun yang bisa dijual. Ya. Menjual air minum, ya, menjual apapun yang bisa dijual, karena profesi yang mudah untuk digeluti, tinggal punya modal. Ya, ini yang akan ada pembahasannya di sini atau sudah dibahas oleh para ustaz-ustaz kita tentang pentingnya memikirkan mendapatkan modal dengan cara yang benar. Ya, mendapatkan modal dengan cara yang benar, dan Nabi SAW mengajarkan dalam hadis ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi mengatakan liya'khudha ahadukum hablahu. Ya, ini luar biasa ini jual beli yang modalnya hanya seutas tali. Ya, seutas tali. Liya'khudha ahadukum hablahu. Bila mana ada seorang dari kamu membawa seutas tali, fayati bihasmati hatabin. Kemudian dia kumpulkan kayu bakar, diikatnya dengan tali tersebut, dipikulnya. Ala dhahrihi fayabi'uha, lalu dia menjualnya, ya, fayakuffu biha wajhahu, lalu dia hilang, dia tutup atau dia tahan wajahnya untuk menghilangkan rasa malu ketika dia meminta-minta. Ya, kalau orang yang minta-minta kan ditebalkannya kulit wajahnya. Makanya orang yang kerjanya meminta-minta, nanti di akhirat kata Nabi SAW, saking dia bertentangan, balasannya bertentangan dengan apa yang ia lakukan di dunia. Dia tebalkan mukanya untuk menghilangkan rasa malu yang memang harus ada pada setiap manusia ketika meminta kepada sama manusia. Itu yang dihilangkannya, akhirnya tidak ada lagi merasa malu di wajahnya, dan nanti dia di akhirat menghadap Allah tanpa ada di wajahnya sepotong daging pun. Sudah tinggal tulangnya. Karena hukuman terhadap bagaimana dia menebalkan mukanya di dunia untuk menutupi rasa malunya dengan meminta-minta. Nabi SAW mengatakan demikian. Membawa sebuah buah tali, kemudian pergi ke hutan, diambil kayu-kayu yang ada di sana, kemudian diikat dan dijual. Ini kata Nabi SAW, khairun lahu min an yas'ala an-nas, lebih baik dari baginya daripada meminta-minta kepada manusia. A'tauhu aw mana'u, baik mereka memberi atau tidak memberinya. Yang jelas meminta-minta itu tidak dianjurkan dalam agama. Ya, meminta-minta untuk mendapatkan uang pekerjaannya, ini sama sekali tidak dibenarkan dalam agama berdasarkan hadis ini. Jadi Nabi SAW menganjurkan untuk jual beli, dan ini minimal. Ya, makanya sekarang banyak orang menggeluti, ya, pekerjaan yang paling mudah dilakukan adalah berjualan ini. Berjualan untuk mendapatkan uang. Apapun yang bisa dijual. Barang-barang yang makan anak, mainan anak-anak, bahkan punya kelebihan untuk mengolah barang, dijadikan permainan, alat-alat main anak-anak sehingga dia bisa menjualnya, atau bahkan hewan-hewan yang didapatkannya dicarinya seperti mumang, ya, tinggal dia buat warnanya dijualnya, ya. Kemudian ada orang yang punya pokoknya jual beli ini profesi yang sangat mudah digeluti oleh siapapun juga. Terkadang ada orang beralasan saya tidak punya keahlian berjualan, tetapi karena kebutuhan hidup dia bisa saja berjual beli. Ya. Intinya Nabi SAW menganjurkan untuk jual beli, dan banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan demikian. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, kita ketahui sekarang ini definisi jual beli dalam tinjauan syariat, kemudian juga dalil-dalil yang mensyariatkan atau yang menetapkan adanya jual beli dalam Islam. Setelah itu kita masuk kepada bab yang pertama. Ya, ini langsung menjelaskan tentang apa yang terlarang dalam jual beli. Kenapa demikian? Karena yang terlarang itu sedikit, sementara yang dibolehkan banyak. Ya, makanya yang dijelaskan adalah yang terlarang. Saya teringat dalam konteks yang seperti ini, Nabi SAW di waktu haji, datang salah seorang sahabat bertanya kepadanya, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim?" Orang yang sedang ihram itu, pakaian apa yang harus dipakainya? Karena pembahasannya adalah yang boleh dipakai itu banyak, yang tidak boleh dipakai sedikit. Maka Nabi SAW berubah jawabannya. Yang ditanya adalah apa yang mesti dipakai oleh orang yang sedang ihram, tetapi jawaban Nabi justru apa yang tidak boleh dipakai oleh orang yang ihram. Kata Nabi SAW, "La yalbasul muhrimu al-qumusa walal baranisa walas sarawilat." Ya. "Wala talbasul mar'ata al-burqa wal qufazain wala tamassu," dan sebutnya beberapa larangan dalam ihram. Intinya Nabi SAW ditanya tentang apa yang dipakai oleh orang yang sedang ihram, ternyata jawabannya apa yang tidak dipakai. Kata para ulama, karena yang dipakai itu lebih banyak daripada yang tidak dipakai. Ya. Kemudian juga Allah dalam masalah makanan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi SAW dalam hadis, justru yang tidak boleh dimakan. Ya. Hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya. Ya. Disebutkan, menunjukkan bahwasanya yang dibolehkan dimakan banyak, tetapi tetap saja manusia mencari yang sedikit itu. Ya, mencari yang sedikit yang dilarang, sementara yang dibolehkan dan dihalalkan oleh Allah sangat banyak. Sama halnya sekarang ini, seakan-akan Imam Muslim melakukan hal tersebut. Ya, senada dengan itu, karena transaksi jual beli ini banyak sekali dan pada umumnya boleh, sementara yang tidak dibenarkan hanya beberapa saja, maka beliau memaparkan tentang larangan-larangan atau apa saja yang dilarang dalam jual beli. Yang pertama dari apa yang dilarang dalam bentuk jual beli adalah ibtalu bai'il mulamasati wal munabadzah. Ibtal, pembatalan, berarti sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang, kemudian dibatalkan oleh Islam. Ya. Transaksi jual beli yang seperti ini itu sebelum Islam datang sudah marak dan sudah merupakan kebiasaan orang-orang masyarakat jahiliyah. Maka Islam datang dan membatalkan itu semua dengan cara mengharamkannya. Makanya dalam definisi, dalam terjemahannya, pengharaman jual beli mulamasah dan munabadzah. Mulamasah bentuk jual beli, nanti akan kita ketahui maknanya. Kemudian jual beli yang kedua adalah munabadzah. Ya, ini bentuk jual beli yang juga dibatalkan oleh Islam. Mungkin di syarahnya akan ada penjelasannya. Ada 49. Halaman berapa? 49. Ya. Adapun berkaitan dengan larangan Nabi SAW dari jual beli mulamasah dan munamadzah, maka Imam Muslim telah menafsirkannya dalam beberapa kitab dengan salah satu pendapat terkait penafsiran sistem jual beli tersebut. Sahabat-sahabat kami, yaitu ulama Syafi'i, ya, ulama Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, mempunyai tiga pendapat dalam menafsirkan sistem jual beli mulamasah. Di sini, menurut Imam Syafi'i, maksudnya adalah seseorang datang membawa baju yang berlipat, yang terlipat, atau membawanya dalam suasana gelap, lalu calon pembeli menyentuh, karena asal mulamasah itu menyentuh. Ya. Menyentuh baju tersebut, penjual berkata kepada calon pembelinya, "Aku jual baju ini kepadamu dengan harga sekian dengan saat sentuhanmu ini mengganti penglihatanmu. Jual beli dalam gelap. Ya. Ini semuanya kan unsurnya gharar, yaitu adanya kecurangan, ya, munculnya kecurangan dalam jual beli tersebut. Mulamasa diambil dari kata lamasa, menyentuh, memegang. Tetapi tidak diketahui sifat dari benda yang dibeli tersebut. Dia hanya sekedar menyentuh, bisa saja di dalam lipatan-lipatannya itu ada yang koyak, ada yang rusak. Dan dengan hanya sekedar menyentuh itu terjadilah jual beli. Ini dahulu di masyarakat jahiliyah dibenarkan. Ya, kemudian di sini ada juga penafsiran tentang jual beli mulamasa dalam bentuk yang lain, tetapi asal maknanya adalah itu, menyentuh barang yang tidak diketahui sifatnya, kemudian dengan sekedar menyentuh saja sudah terjadi jual beli. Saya jual kata pembeli, kata penjual, barang yang telah kamu sentuh itu dengan harga segini. Itu yang pertama, dan ini sudah dibatalkan oleh agama. Kemudian munabadzah, ada terjemahannya, sistem jual beli munabadzah ini, jual beli munabadzah juga mempunyai beberapa pengertian. Penjual dan pembeli menjadikan sekedar pelemparan sesuatu sebagai pertanda tersana-sana jual beli. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Atau yang lain, aku menjual kepadamu bila aku telah melemparnya kepadamu, maka hak khiyar memilih telah terputus dan jual beli telah ditetapkan. Yang dimaksud adalah pelemparan dengan kerikil. Dan ini semua ini intinya melempar. Dalam bentuk jual beli yang berbeda-beda. Misalnya kalau dia membeli lahan, ya, membeli lahan area, maka dia mengambil batu kemudian mengatakan, saya beli lahan kamu ini sampai di mana lemparan saya ini dengan harga segini. Ya, atau si penjual mengatakan, saya menjual kepadamu tanah saya ini sejauh lemparan batu saya ini dengan harga segini. Ini juga termasuk jual beli yang diharamkan karena ada gharornya. Kemudian juga bentuk yang lain juga dijelaskan di sini, ketika dia mengambil barang, misalnya kain juga, diambilnya kain itu kemudian dilemparkan, ah, ini saya beli. Ya, ini saya beli, diambilnya, dibeli dan dilemparkan kepada pembeli, kemudian pembeli meminta uangnya, memberikan, menjelaskan berapa harganya, kemudian terjadi jual beli. Tanpa ada pemeriksaan, tanpa ada upaya untuk mengetahui keadaan barang yang tadi, hanya sekedar melempari. Atau misalnya ada benda-benda di sasaran-sasaran, kemudian apa yang terkena oleh lemparan saya itu, maka itu yang saya beli. Ya, keadaan barang di sana saya tidak diketahui. Misalnya banyak barang, kemudian diambilnya batu, kemudian diambilnya ini saya beli. Ketika dia benda batu itu mengenai benda tersebut, maka jatuhlah akad jual beli, terjadilah akad jual beli dengan harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Ini juga termasuk baik al-munabadah, dan intinya baik itu mulamasa atau munabadah, jual beli yang akibatnya adalah gharar. Tidak ada kejelasan harga dan juga tidak ada kejelasan ukuran, sifat, keadaan barang yang diperjualbelikan. Ini diharamkan dalam agama. Dan baik kita baca hadis yang pertama dengan nomor 3719. Ya. Halaman 488 itu dua hadis, 3717, 3718. Baik. Hadis yang pertama, Imam Muslim mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Tamimi qala qara'tu ala Malikin an Muhammad ibni Yahya ibni Habban an al-A'rad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil mulamasati wal munabadah. Nabi melarang dari jual beli dalam bentuk mulamasah dan jual beli dalam bentuk munabadah. Kenapa tidak diterjemahkan oleh penerjemah? Karena memang seperti yang kita dapatkan tadi, para ulama berbeda-beda pendapat dalam menafsirkannya. Ya, yang intinya dua jual beli ini mengandung gharar, adanya tindakan kecurangan, penipuan, dan tidak akan memunculkan permusuhan di antara kaum muslimin atau di antara manusia dengan tindakan jual beli tersebut. Yang pertama, mulamasah diambil dari asal maknanya menyentuh, memegang. Yang satu, dengan melempar. Saya kira jual beli seperti ini masih ada. Tidak ada lagi. Masa tidak ada? Di masa jahiliyah, ya, di masa jahiliyah jual beli yang mula masa dengan mudah ada dan dibatalkan oleh Islam. Makanya Imam Nawawi mengatakan ibtal, bukan mengharamkan, tapi membatalkan. Tentu membatalkan jelas mengharamkan, sebabnya diharamkan akhirnya transaksi jual beli yang memang ada sebelum itu diharamkan oleh agama kita. Mungkin di masa-masa dahulu di kampung-kampung ada transaksi yang seperti ini, ya. Tetapi semua yang jual dalam jual beli ini semuanya dikembangkan, penipuannya pun dikembangkan, ya. Ghararnya pun dikembang-kembangkan sehingga mungkin ada bentuk ciri-ciri yang seperti ini tapi dengan dalam bentuk yang lain. Ya. Hadis yang kedua 3720 Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Quraib wa Ibnu Abi Umar qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Abi Zinad an Al-A'rad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang dari jual beli mulamasa dan jual beli munabadha. Hadis berikutnya 3721 hanya sanadnya saja, sementara hadisnya sama dengan hadis yang pertama tadi. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana ibnu Numair wa Abu Usamah qala haddatsana ha wa haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair qala haddatsana Abi ha wa haddatsana Muhammad ibnu Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab kulluhum an Ubaidillah ibnu Umar an Khubaib ibnu Abdurrahman an Hafs ibnu Asim an Abi Hurairah an Nabi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Bunyi hadisnya sama dengan hadis yang pertama tadi, sanadnya yang baru dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Kemudian hadis setelahnya 3722 berapa hadis di bawahnya? Kita baca semuanya. 3723 3724 dan terakhir 3725 halaman 496. 3722 Imam Muslim masih membawakan hadis yang sama tetapi sanadnya saja yang baru. Ya, wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Yaqub yani ibn Abdurrahman an Suhail ibn Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi, serupa dengan hadis yang sebelumnya. 3723 وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار أن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة berkata نهي عن بيعتين, kata Abu Hurairah dilarang dari dua bentuk jual beli, yang pertama al-mulamasati dan yang kedua al-munabadati. Ammal mulamasah, dan ini ada tambahan hadis ini, ya. Ada tambahan hadis ini itu definisi tentang dua bentuk jual beli tadi. Ammal mulamasatu fa an yalmisa kullu wahidin minhuma thauba sahibihi bighairi ta'ammulin. Adapun bentuk jual beli mulamasah adalah kedua, baik itu penjual atau pembeli atau salah satu dari mereka, cukup menyentuh pakaian yang dimiliki oleh kawannya, yaitu pembeli atau penjual. Ya, penjual menyentuhnya kemudian dia mengatakan ini saya beli. Sekedar menyentuh tanpa mengetahui sifat keadaan pakaian tersebut dan bighairi ta'ammulin, tanpa ada diperhatikan, Ini bentuk jual beli mulamasa dalam tafsir yang ada dalam hadis 3723 ini. Wal munabadha, adapun jual beli munabadha, munabadha adalah ayyam bidza kullu wahidin minhuma thawbahu ila al-akhar. Ini salah satu dari maknanya, yaitu kedua belah penjual dan pembeli melemparkan pakaiannya kepada yang lain. Walam yamdzur wahidun minhuma ila thawbi sahibihi. Ini tukar-menukar. Tukar-menukar baju. Ini saya kita tukaran baju. Ini untukmu dan ini untuk saya. Tanpa memperhatikan dan mengetahui keadaan baju yang ditukarkan. Cukup dengan melemparkan saja. Yang satu melemparkan kepada yang kedua melemparkan pakaiannya kepada yang pertama. Yang pertama. Cukup melempar itu saja, maka ini juga transaksi yang ada di masyarakat jahiliyah. Ya, ini jual beli mulamasa. Ini ada enggak? Yang seperti ini bentuknya ada enggak? Saya kira ada. Ya. Antara pemain bola. Ya. Antara pemain bola. Apakah jual beli itu? Ya. Ini kan jual beli, tukar menukar. Bukankah tukar menukar barang jual beli? Ya, bukanya pakaiannya, satu tukar menukar baju. Nah, ini jual beli munabadha, terkadang hanya lempar saja karena jauh. Yang punya itu lemparkan kepada yang menukarkan pakaiannya. Ini jual beli modern, tetapi sudah ada di zaman jahiliyah. Sudah ada di zaman jahiliyah, tetapi dalam bentuk yang lain sementara ini terjadi. Ya, tetapi ini pun jual beli orang yang memang jangankan itu diperhatikannya, riba saja yang mereka perhatikan. Ya. Ini dianggap biasa, dan tadi kita katakan itu kan tukar menukar. Padahal tukar menukar itu kan jual beli. Ya. Dibuka oleh yang pemain ini bajunya, kemudian lain buka, kemudian dia tukar menukar, ada sekedar lempar-lemparan dari jauh, dan ini yang ditafsirkan di sini. Ya. Bi ayyam bidza kullu wahidin minhuma thawbahu ilal akhar wa lam yanzur wahidun minhuma ila thawbi sahibihi. Ya. Ini jual beli yang diharamkan oleh agama, ya, dan diharamkan dan dibatalkan karena memang sudah ada di masyarakat jahiliyah dan dibatalkan oleh Islam, dan mungkin kemungkinan bisa ada terjadi jual beli dalam bentuk yang seperti ini. Ya. 3724, kelebihan 3723 ini adalah tafsir dari adanya penjelasan tentang makna bai'ul mulamasa dengan bai'ul munabadha. 3724 wa hadatsani Abu Tahir wa Harmalah bin Yahya wal lafdhu li Harmalah qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab qala akhbarani Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Sudah hadis sahabat yang lain, yang tadi adalah Abu Hurairah, yang sekarang Abu Sa'id. Qala nahana Rasulullah sallam an bai'ataini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari dua bentuk jual beli. Walibsataini, dan melarang kami dari dua pakaian. Ya. Naha anil mulamasati wal munabadha fil bay. Nabi melarang kami dari dua bentuk jual beli, yang pertama mulamasa dan yang kedua munabadha. Wal mulamasatu, ini juga ada tafsir, ya. Ada tafsir dari jual beli mulamasa. Wal mulamasatu lamsur rajuli thawbal akhar biyadihi bil lail atau bin nahar wala yaqlibuhu illa bidzalika. Yaitu seseorang menyentuh, mengusap pakaian orang yang hendak dibelinya di malam hari ataupun di siang hari tanpa memeriksanya. Tanpa memeriksanya. Makanya terkadang ketika kita jual beli pakaian, syariatnya kita harus periksa dahulu. Tetapi ada ibu-ibu, wanita-wanita yang ketelitian yang luar biasa. Ketelitian yang luar biasa diperiksanya, dan apa yang tidak terlihat oleh kita terlihat oleh mereka. Kekurangan-kekurangan ada, kurang jahitannya saja, kelebihan jahitannya saja mereka mengetahui. Ini termasuk sesuatu yang disyariatkan. Ya, sesuatu yang disyariatkan di sini jelaskan oleh mereka bahwasanya bentuk jual beli mulamasa ini tanpa memeriksa, dan dia lebih kepada pakaian. Ya, tanpa memeriksa pakaian tersebut. Wala yaqlibuhu illa bidzalika. Wal munabadha, adapun jual beli munabadha adalah ayyam bidzar rajulu ila rajuli bi thawbin wa yambidzal akhar ilaihi thawba. Ini juga pakaian tetapi lempar-melempar. Ya, tukar menukar dengan cara lempar melempar tanpa memeriksa. Wa yakunu dzalika bai'uhum bai'ahuma min ghairi nazar wala taradin. Dan itulah pertanda terjadinya jual beli dengan lempar melempar tanpa diperiksa dan tanpa ada keridaan. Yang diperiksa, oh ya saya terima. Tidak. Pokoknya ketika terjadi lempar melempar terjadilah transaksi. Ya, yang dilemparkan oleh si A berarti sudah milik si B. Yang dilemparkan oleh si B sudah milik si A. Dan transaksinya hanya lempar-melempar itu tanpa ada pemeriksaan, dan ini dibatalkan oleh agama kita. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, hadis 3725, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanihi Amrun An-Naqid qala haddatsana Yaqub ibn Ibrahim bin Mus'ad qala haddatsana Abi an Shalih an ibn Shihab bihadzal isnad. Ini sanad yang sama dengan sanad sebelumnya, ujungnya saja yang berbeda, sementara hadisnya adalah hadis yang tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi melarang, di sini ada Nabi melarang dari dua jual beli dan dua pakaian. Mungkin yang dimaksud dengan pakaian itu jual beli pakaian. Cara jual beli pakaian yaitu yang pertama dengan lempar melempar, yang pertama dengan sekedar usap mengusap, diusap, ah baguslah saya terima. Yang kedua lempar melempar, transaksinya ditandakan dengan lempar melempar. Ini tanpa ada diperiksa, tanpa diperhatikan, tanpa merasa ada kepuasan untuk menerimanya, hanya sekedar terjadi lempar melempar dan jatuhlah akad jual beli. Ini makna dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu bab yang pertama tadi. Dan kita atau saya pribadi tidak bisa menjelaskan bentuk jual beli yang di sini karena memang tidak terlalu mendalaminya. Tidak terlalu mendalami pembahasan jual beli yang ada tersekarang. Jadi mungkin kita bertanya-tanya, ini kok bisa diangkat bentuk jual beli seperti ini padahal di zaman kita jarang terjadi. Ya. Kalau memang tidak terjadi, maka kita sekedar mengetahui bahwasanya salah satu bentuk gharar yang diharamkan dalam jual beli adalah ketika kita tidak mengetahui sifat dari barang yang kita jual atau barang yang kita beli. Ya. Keadaannya tidak kita ketahui. Dan ini yang dipermasalahkan oleh para ulama tentang jual beli online. Ya. Makanya ketika terjadi transaksi, kita harus benar-benar, memang sebagian ulama membolehkan jual beli online tetapi dengan ketentuan itu, tidak ada unsur gharar. Tidak ada unsur gharar. Kemudian juga pemesanan barang. Pemesanan barang ketika kita meminta barang tertentu, kemudian ternyata yang diantarkan berbeda, ini juga kita harus perhatikan agar tidak terjadi gharar. Ya. Dan ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam jual beli. Ya, tidak hanya sekedar ini kan kawan. Nah, ini yang sekarang ini banyak terjadi adalah ketika jual beli antara kawan. Ya. Atau hutang piutang dengan kawan. Yang berhutang kan kawan saya. Tidak ada tulis menulis, tidak ada catat mencatat. Ya, sehingga yang berhutang itu sengaja melupakan atau memang lupa. Ya. Atau jual beli kesepakatan bisnis yang hanya sekadar secara lisan, kemudian nanti muncul permasalahan yang besar. Akhirnya yang awalnya bersahabat jadi bermusuhan. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi hadis ini walaupun mungkin secara zahir kita tidak mengetahui bentuk jual beli itu sekarang, tetapi kita bisa mengambil pelajaran yang penting. Islam tidak membenarkan terjadi kecurangan dalam transaksi apapun juga antara pemeluknya dan antara pemeluknya dengan yang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.